Berikutnya adalah biaya pendidikan. Pak Sulhan bisa bantu yang dimaksud dengan biaya pendidikan itu apa? Yang dimaksud dengan biaya pendidikan tentunya biaya yang berhubungan dengan pendidikan. Baik pendidikan kita sendiri, ataupun pendidikan anak-anak, ataupun kedua-duanya. Pada saat yang sama, kita sebagai orang tua masih menanggung biaya pendidikan, sekaligus juga menanggung biaya pendidikan anak kita. Nah tentunya yang paling pokok biasanya pendidikan itu ada SPP, ada buku, ada seragam, ada alat tulis, dan mungkin juga termasuk transportasi dan uang saku. Jadi semuanya dijumlahkan ya dan masuk ke dalam biaya pendidikan. Betul. Terima kasih Pak Sulhan.